Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzal al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, di mana saja berada, kali ini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, maksudnya Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menderang ataupun Al-Quran. Maksudnya dari ayat disebutkan ini, ya ayuhan nas, ini adalah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, tidak akan kami ulangi juga. Artinya ketika Allah berfirman ya ayuhan nas, artinya dakwah Allah ini bukan hanya milik orang Islam saja, tapi Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia di bumi ini. Qad ja'akum burhan. Burhan di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya. Mukjizat yang mana yang mendukung kedatangan Rasulullah sebagai utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil yang tidak dapat dibantah lagi. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas difirmankan oleh Allah dengan kata mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Artinya Allah turunkan cahaya yang begitu terang benderang. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan penuh akan membawa keberkahan dalam hidup kita semuanya. Kenapa diterangkan di sini Allah berfirman dengan firman Allah nuran mubina, untuk mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai penerang hidup kita sehari-hari. Jadi kalau seandainya Al-Quran ini yang kita baca, yang kita sebagai tuntunan kita, tidak dapat menjadi penerang hidup kita, berarti belum mengena di hati kita itu bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai burhan, bukti kebenaran datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir ataupun penutup. Banyak sekali kadang-kadang orang salah menggunakan Al-Quran ini. Artinya mereka kadang-kadang, sebagian orang mempergunakan Al-Quran ini sebagai jimat, Ustaz. Artinya kalau aku mengumpulkan ayat, melipatkan, ditaruh di apa, di kain yang hitam, inilah sebagai pelindung aku. Itu kan sudah artinya mereka itu mengagungkan kertas dengan lipatannya itu, tidak mengagungkan Allah. Maka orang seperti itulah jatuh kepada orang pada perbuatan syirik. Artinya sudah menduakan Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya juga kita mengetahui bahwasanya Allah itu sangat murka dan sangat tersinggung pada pertemuan yang lalu itu, kalau Allah itu dijadikan syarikatnya, ada syarikatnya. Itulah Allah yang sangat murka dan paling benci terhadap orang-orang yang seperti itu. Walaupun Allah itu tidak mempunyai sakit hati, tapi dengan namanya, sifatnya itu 99 Asmaul Husna tersebut, di situ adalah salah satu, ada artinya Allah itu sangat murka, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bersombong. Ini bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Qur'an ayat 174 ini adalah menekankan bahwasannya Rasulullah dengan Al-Qur'an itu adalah untuk membuktikan kebenaran apa yang dibawakan Rasulullah SAW. Sama seperti para nabi-nabi terdahulu. Artinya seperti Nabi Musa AS dengan kitab Tauratnya, dengan mukjizatnya. Jadi apa yang di semuanya yang dibawa Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam itu untuk menguatkan risalahnya, ajaran yang disampaikannya. Begitu juga Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Mungkin ada tambahan dari ustadz kita yang berada di studio, yaitu Ustadz Perdana atau Ustadz Ardiansah. Kami persilahkan. Iya, kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini semakin menegaskan kepada kita bahwa setiap rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat, dengan barahin, dengan penegasan-penegasan terhadap kebenaran apa yang mereka bawa. Ya ayyuhannasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan mukjizat bagi setiap nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Isa kemampuan untuk menyembuhkan, menghidupkan yang mati. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Injil sebagai pedoman. Sebelumnya kepada Nabi Musa diberikan tongkat, tangan yang bersinar, dan begitu juga diturunkan kepada beliau Taurat sebagai barahin, sebagai keterangan, sebagai penjelasan. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizah al-khalidah, mukjizat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an yang kita baca ini. Namun itu tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Fajrul, masih banyak sekali manusia itu yang ingkar dan tidak mau mengikuti jalan yang telah diterang benderangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu itulah ajaran Islam yang memberikan keterangan yang sangat menyejukkan dan dapat dibuktikan oleh kehidupan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah manusia semuanya. Yeah. Ya, bukan orang-orang tertentu, tapi seluruh manusia untuk menyentuh titik sadar mereka yang paling rendah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan semuanya itu kepada Allah, kepada nabi-nabinya untuk dijadikan sebagai ya, sebagai bukti daripada ketegasan daripada kebenaran mereka. Namun itu tadi, manusia itu mengikuti hawa nafsunya sehingga menyimpang jauh daripada apa yang telah ditetapkan oleh para nabi dan rasul itu. Yeah. Mungkin itu tambahan. Gimana Ustaz Perdana? Sekarang kan ini kan dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nuran mubinnya kan Al-Qur'an. Yeah. Tapi masih banyak orang memakai ilmu perbintangan, percaya dengan itu semua. Kitab-kitab seperti Primbon dan yang lainnya, begitu banyak sekali mereka-mereka itu menggunakan, bahkan mengatakan hari ini yang bagus, katanya hari yang lain ini gak usah, begitu. Padahal Al-Quran tidak pernah menerangkan tentang hal itu dan sudah jelas sebagai penerang bagi kehidupan kita, tapi masih banyak orang memilih. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Iya, sebab utamanya adalah ketika seorang Muslim itu tidak berpegang kepada Al-Qur'an atau tidak meyakini ajaran-ajaran Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan Al-Qur'an itu sebagai nuran mubina. Iya. Yeah. Kalau seseorang tidak berpegang kepada Al-Qur'an dan tidak memahami isi dan kandungan daripada Al-Qur'an, berarti dia tidak mengakui hakikat agama. Itu sudah pasti. Dan ketika dia mengalihkan kehidupannya untuk mempercayakan kehidupannya kepada ramalan-ramalan dan sebagainya, itu berarti dia sudah mempercayakan kehidupannya di luar daripada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah sudah menerangkan, bahkan nanti di ayat 175 Allah akan menerangkan bahwa kehidupan ini ada asbab musababnya. Ya, kalau mau masuk surga, beriman dan beramal saleh. Kalau mau masuk neraka, keluar daripada jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan tempuh. Kalau mau minuman keras silakan tempuh. Kalau mau kalau mau percaya kepada hidup itu dipercayakan bukan kepada Allah tapi kepada dukun-dukun dan ilmu perbintangan, silakan. Tapi ingat, itu adalah sebab musabab yang menyebabkan seseorang akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi kalau ditanya akan kenapa seseorang lebih percaya kepada ilmu-ilmu perbintangan, karena dia tidak memahami isi dan kandungan daripada ajaran Al-Quran. Lebih utama lagi, dia tidak yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang merupakan bimbingan kepada umat manusia dan muslim secara khusus untuk dapat selamat di dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi yang perlu ditekankan adalah benar-benar seorang muslim itu percaya dan yakin Al-Quran itu sanggup mengarahkan kehidupannya ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan ke puncak kebaikan, bukan ke arah yang lebih baik saja, kepada puncak kebaikan. Tapi kalau ini tidak dipahami, maka inilah yang nantinya akhirnya mencari jalan yang lain selain daripada yang sudah diatur oleh Al-Quran. Jadi masalah keyakinan ini yang harus diperkuat, dan itu yang hilang saat sekarang ini. Memang masalah akidah ini rata-rata kalau kita mengakui masih banyak sekali belum mencapai kesempurnaan. Iya. Tahu tapi tidak yakin. Iya. Tahu nah, tapi tidak iya. yakin. Terlebih-lebih juga mitos, kan begitu sih. Iya. Mitos ini kan tak ada hubungannya Al-Qur'an juga enggak, perjamuan juga enggak, iya. tapi mereka meyakini begitu. Dan keyakinan mereka itu sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan sangat jauh sekali begitu. Masa bisa menentukan kematian itu dari sikap seseorang berfoto bertiga yang salah satunya bisa meninggal, kan begitu. Padahal Allah sudah jelaskan ilmu masalah mati atau hidupnya manusia itu Allah yang menentukan, tidak ada satupun yang tahu, kan begitu. Itulah itu salah satu apa namanya ya, kearifan-kearifan dulu ya, kearifan-kearifan dulu yang terkadang sebenarnya salah, tapi akhirnya menjadi satu hal yang diyakini oleh masyarakat. Saya terkadang Ustaz Fajrul, ketika nggak boleh foto tiga, larang gitu. Sedikit banyaknya terpengaruh gitu, akhirnya nggak berani foto bertiga gitu. Sebenarnya ini kan salah satu hal yang menyebabkan pemahaman apa namanya krisis pemahaman tauhid itu muncul seperti itu. Mana Ustaz? Makanya Rasulullah pernah mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, man atakahinan aw arrafan la tuqbalu minhu salatuhu 40 kharifan. Nauzubillah. Tegas. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf, paranormal, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya itu 40 kharif. Allah tidak menerima salatnya 40 musim. Para ulama berbeda pendapat apakah 40 hari atau 40 tahun, atau karena musim di Timur Tengah itu ada dua, di Saudi Arabia khususnya, ya, maka atau 20 tahun. Katakanlah 40 hari, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang percaya kepada dukun, kepada paranormal. Jadi sudah sangat banyak sekali, baik itu hadis ataupun sebelumnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat memurkai, sangat benci terhadap perbuatan syirik itu tadi. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita menjadi lebih takut kepada apa yang disebutkan tadi sebagai mitos, iya, sebagai mitos daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegaskan barang siapa yang mabuk masuk neraka, tapi banyak juga orang mabuk. Tapi kalau dibilang jangan, maaf cakapnya, kadang-kadang kan ada jangan pipis sembarangan di satu tempat, nanti bisa berbahaya katanya, kan bisa burungnya jadi besar, kan begitu. Ini kan sesuatu hal yang mitos, tapi lebih takut dia, tak berani dia buat yang seperti itu. Tapi minum tekannya juga, artinya apa, lebih takut dia kepada mitos-mitos itu daripada kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang salah. Jadi kita tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarangnya kita jauhi dari diri kita semampu mungkin, dan apa yang diperintahnya kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya menambahkan Ustaz Fajrul, ini satu hal yang cukup jelas dari Allah dengan tegas mengatakan wa anzalna ilaikum nuran mubina. Telah datang kepada kamu itu satu cahaya yang nyata. Cahaya itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Dan cahaya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia pada saat dia berada dalam keadaan kegelapan. Ya kan? Ketika seorang berada dalam kondisi gelap, dia akan kebingungan. Kita saja kalau terbangun malam, mati lampu, nggak bisa nengok tangan sendiri, itu bisa sesak jantung kita, ya kan? Kita perlu cahaya, walaupun sedikit sekali. Iya, begitulah gambaran agama ini memberikan cahaya bagi kehidupan manusia. Ketika seseorang berpegang kepada Al-Quran dan mengikuti petunjuk dan bimbingan Al-Quran, maka itu sama saja dia mengikuti cahaya di dalam kegelapan. Tapi pada saat seseorang berusaha mencari alternatif selain Al-Quran, itu sama saja dia dari satu kegelapan pindah kepada kegelapan yang lain. Tidak akan pernah selamat kehidupannya. Ya seperti tadi, bangun tidur, mati lampu, sesak jantung, pergi dia ke tempat lain, gelap juga, bukan diambilnya mancis gitu ya, sama saja nggak ada selesainya. Jadi mungkin yang harus ditanamkan adalah karena melihat kondisi saat sekarang ini, di mana para generasi kita itu sudah jauh daripada Al-Quran. Yeah. Banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran sekarang, Ustaz Fajrul. Yeah. Banyak orang tua yang lebih suka memasukkan anaknya ke sekolah umum daripada, yeah, maksudnya yang pendidikan bahasa Inggris dari kecil itu lebih diutamakan daripada pendidikan Al-Quran. Ini artinya kan sudah menjauhkan seorang Muslim daripada Al-Quran. Yeah. Jadi mungkin kita dapat mulai dari berusaha untuk memahami Al-Quran itu dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan lebih parahnya lagi, Ustaz, kadang-kadang dengan mitos itu orang menjalankan agama itu dengan mitos tersebut. Contohnya begitu, perayaan-perayaan diadakan di laut untuk sesembahan itu. Memang banyak beragama Islam semuanya kalau ditanya. Jadi apakah memang kita mengikuti dan menjalankan perintah Allah itu berdasarkan mitos? Padahal Allah tidak menerangkan kita begitu. Artinya untuk memurnikan itu betul-betul kita pegang Al-Quran ini, supaya keakidah kita betul murni dan kita jalankan agama itu memang murni betul-betul hanya karena Allah dan Rasulnya. Iya. Kan begitu. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita akan bertemu dan membahas hal yang lebih mendalam lagi dan lebih komprehensif. Kami mohon maaf dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.